Kembali kembali padamu kasih setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti menanti padamu kasih penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala telah kembali. paling banyak mau kasih, setelah amalku.